Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uhti rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada mansubat yang ke-10. Al-maf'ulu li ajli. Qala babul maf'uli li ajli. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahwu qawlika qama Zaidun ijlalan li amrin. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Bab maf'ul li ajri. Yang dimaksud maf'ul li ajri yaitu isim yang dinasabkan yang disebutkan sebagai penjelas sebab terjadinya fi'il. Contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri sebabnya apa? Untuk mengagungkan amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku menuju kepadamu untuk mengharapkan kebaikan. Tayyib. Jadi nam ibtigha'a, demikian pula ijlalan. Ini semuanya adalah menjelaskan alasan kenapa suatu perbuatan dilakukan. Nah, inilah maf'ul li ajli. Tayyib. Asyarah al-maf'ul li ajli. Qala al-mu'allif. La budda li kulli fi'lin min sababin li ajlihi hasala dhalikal fi'lu. Mesti untuk setiap perbuatan itu memiliki sebab yang karenanya perbuatan tersebut bisa terwujudkan. Nah, karena perbuatan yang tanpa sebab, tanpa alasan itu hanya muncul dari siapa? Dari siapa? Orang-orang gila. Kalau orang yang waras, maka perbuatannya mesti ada tujuan, ada sebabnya. Paham? Orang gila dan orang lupa yang apa? Yang perbuatannya tidak ada alasannya. Fa'idha kulna dharabal walidu ibnah. Apabila kita katakan orang tua itu memukul anaknya. Fa'inna sami'a la ya'lamu sababa ad-darbi. Maka sungguhnya orang yang mendengar itu tidak mengetahui sebab pemukulan. Fa'idha aradna ta'rifa nam. Fa'idha aradna ta'rifahu sababa nakul ta'diban ay li ajri ta'dib. Fata'diban yusamma maf'ulan li ajri. Maka apabila kita ingin untuk mengetahuinya, yaitu mengetahui sebab, maka kita katakan ta'diban ay li ajri ta'dib, yaitu untuk mengajari adab. Maka ta'diban di sini sebagai apa? Maf'ul li ajri. Nah, jadi alasan kenapa suatu fi'il itu dilakukan ini maf'ul li ajli. Apabila fi'il apabila isim tersebut dinasabkan. Ta'rifuhu wal ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, telah kita jelaskan tadi. Mithaluhu qama Zaidun ijlalan lillah. Ini contoh yang benar. Zaid berdiri sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ada pun contoh dalam kitab Ikhwan Fillah, ini contoh yang tidak benar secara syariat, walaupun benar secara apa? Secara nahu. Tapi secara syariat ini tidak benar seorang apa mengagungkan orang lain dengan berdiri. Baik. Berarti cara mengirabnya, perhatikan catatan kaki, dibaca yang keras. Rifki. Irabnya qama Zaidun ijlalan lillah. Qama maf'ulun Ibtigha'a maf'ulun li ajli. Ibtigha'a apa ijlalan sih? Ijlalan. Yang ditanyakan ijlalan. Qama Zaidun ijlalan lillah. Taib lepas. Kalau wakasan tukar ibtiga amarufik sama ya kan? Nah. Ya Rabbu ijlalan maf'ulun li ajlihi mansubun. Dzukira bayanan disebabkan wuqu'il fi'li wa huwa al-qiyam. Jadi perhatikan kata ijlalan ini maf'ulun li ajli yang secara i'rab dia mansub. Disebutkan sebagai penjelas sebab terjadinya fi'il yaitu qiyam, berdiri. Ibtigha'a pada contoh kedua juga maf'ulun li ajlihi mansubun. Dzukira bayanan disebabkan wuqu'il fi'li alladhi qablahu wa huwa al-qasd. Ya ibtigha'a maf'ulun li ajli yang dinasabkan disebutkan. Naam, untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il sebelumnya yaitu al-qasdu. Dia datang untuk apa? Datang untuk mengharapkan kebaikan. Ya, ujung-ujungnya datang-datang untuk minta-minta. Naam. Baik. Wa 'alamatul maf'uli li ajli an yasihha wuqu'uhu jawaban liqaulina lima. Ini alamatnya akhwatul fillah, maka jangan bingung ketika mendapati isim yang dinasabkan. Ini mau di'rab hal, tidak pas, tamyiz tidak pas. Nah, maka perhatikan. Nah, kalau dia bisa menjadi apa? Jawab pertanyaan lima, kenapa? Ya, kenapa? Maka berarti dia i'rabnya maf'ul li'ajli. Contohnya, ikhwan fillah. Nah, ini alamat maf'ul li'ajli yaitu apa? Benar tatkala dia dijadikan sebagai jawaban perkataan lima. Perkataan kenapa? Ya, kalau ditanyakan kenapa kok dia pas, maka itu maf'ul li'ajli. Contohnya, jitu rogbatan fil ilmi. Jitu rogbatan fil ilmi. Apa maknanya? Amir. Nah, aku datang karena cinta dengan ilmu. Farogbatan maf'ulun li'ajli. Ya, rogbatan maf'ul li'ajli. Kenapa? Li'annahu yasihu wuku'uhu jawaban liqaulina lima cipta. Karena dia benar untuk jatuh sebagai jawaban perkataan kita lima cipta. Kenapa engkau datang? Kenapa engkau datang, Pak? Taib. Rogbatan fil ilmi. Taib. Bukan apa? Jitu firaran min walidi. Nah, aku datang karena lari dari bapakku. Biar enggak disuruh-suruh. Nah, taib. Tapi jitu rogbatan fil ilmi. Wa min amthilatil maf'ul li ajli fil Qur'anil Karim, dan di antara contoh-contoh maf'ul li ajli dalam Al-Qur'anul Karim, qauluhu ta'ala wala tumsikuhunna dhirara. Wala tumsikuhunna dhirara, maknanya apa Ahmad? Jangan kalian melarang atau jangan kalian menahan mereka. Wala tumsikuhunna dirara. Jangan kalian menahan para wanita itu dirara untuk apa? Menimbulkan kemadaratan kepadanya. Dalam artian dia menahannya bukan karena ingin kebaikan si wanita, tapi karena ingin apa? Menimpakan kemadaratan. Taib. Wa qawluhu ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka karena mengharap keridhaan Allah. Tayyib. Nah, tugas saya akhwani fillah buat contoh yang bagus, yang bermakna, yang ada nasihat padanya. Naam maf'ul, naam li'ajlih, dua saja. Qala fawaid wa tanbihat. Al-maf'ul li'ajlih la ya'ti illa masdaran. Perhatikan, maf'ul li'ajlih itu tidak datang kecuali berupa masdar. Walakin laisa kullu masdarin munasiban an yakuna maf'ulan li'ajlih. Akan tetapi tidak semua masdar itu cocok untuk dijadikan sebagai maf'ul li'ajlih. Wal masyhuru minal masadir al munasibati. Naam. Li an takuna maf'ulan li ajlih maka naqalbiyan aw sadiran minal qalbi aw an syu'urin wa ihsas. Dan apa? Yang masyhur dari masdar-masdar yang cocok untuk dijadikan sebagai maf'ul li ajlih yaitu apabila masdar itu qalbi. Ya, masdar itu qalbiyan maksudnya apa? Masdar itu muncul dari hati atau dari perasaan atau indera. Contohnya khaufan wa tama'a wa i'tirafa wa rahmatan wa khasyatan. Nah, ini apa? Adalah amalan-amalan hati karena takut, karena bentuk kasih sayang, karena pengakuan dan seterusnya. Ini faedah untuk apa? Mempermudah dalam mengetahui suatu kata kita maf'ul li'ajlih atau bukan. Nah, wa hazanan wa i'jaban ila akhirin. Wa la yaqa'ul masdaru maf'ulan li'ajlih fi nahwi julusan wa qiyaman. Dan masdar tidak bisa jatuh sebagai maf'ul li'ajlih pada semisal julusan wa qiyaman wa kitabatan wa qira'atan dan seterusnya. Kenapa? Karena ini na'am tidak bisa, ya. Masa situ julusan, aku datang untuk duduk. Ya enggak. Enggak pas, ya. Enggak tak. Ingin membuat kalimat, oh yang penting maf'ul li'ajlih masdar. Jitu julusan. Nah, ini salah. Ya. Jadi maf'ul li'ajlih tidak semua masdar bisa menjadi maf'ul li'ajlih. Tapi syaratnya pokoknya maf'ul li'ajlih harus berupa masdar. Naam. Tayyibarakallahu fikum. Subhanallah.